Babu qaul Allahumma gfirli in syi'ta. Bab ucapan seseorang, ya Allah ampunilah aku kalau kau suka. Ucapan ini apa hukumnya? Ya Allah beri rahmat aku kalau kau suka. Ya Allah ampunilah aku kalau kau suka. Ya Allah masukkan aku ke surga kalau kau mau. Ini doa bighairi azm. Doa tapi enggak pakai kesungguh-sungguhan. Pakai kalimat insyita. Yani kalau kau suka. Kalau kau enggak suka enggak apa-apa. Seakan-akan dia tidak memiliki azm. Yani anna dhalika la yajuz. Kata asy-syarih, maksud musannif, bab Allahumma gfirli insyita, bab ucapan seseorang, ya Allah ampunilah aku kalau kau suka. Ya, ini maksudnya bab tentang tidak bolehnya ucapan tersebut. Liwurudin nahi anhu fi hadisil bab. Karena dilarangnya ucapan seperti itu di dalam hadis yang disebutkan dalam bab ini. Kata musannif rahimahullah, fi sahih an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yaqul لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت وليعزم المسألة فإن الله لا مكره له. وفي الصحيح في dalam كتاب صحيح dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, jangan sekali-kali salah seorang berkata, ya Allah ampunilah aku kalau kau suka. Ya Allah, rahmatilah aku kalau kau suka. Jangan. Wal ya'zimil mas'alah. Hendaklah meminta dengan sungguh-sungguh. Wal ya'zim, ini hendaklah dengan azam, dengan kesungguh-sungguhan. Bahkan, disunahkan dengan ilhah. Wal yulih. Apa itu ilhah? Merengek. Ya Allah tolonglah aku, ya Allah ampun. Kalau engkau tidak ampuni aku akan binasa. Ya Allah tolonglah aku. Engkau maha mengampun, engkau maha penyayang. Terus merengek meminta kepada Allah Ta'ala dengan sungguh-sungguh. Jangan sekadarnya saja. Ya Allah ampunilah aku kalau engkau mau. Kalau enggak juga enggak apa-apa. Ini kurang ajar namanya. Tidak merasa butuh kepada ampunan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wal ya'zimil mas'alah. Hendaklah dia bersungguh-sungguh dalam permintaannya. Masalah di sini permintaan. Fa innallaha la mukrih lahu. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin ada yang memaksanya. Tidak mungkin ada yang memaksa. Biasanya orang meminta dengan kalimat kalau engkau hak, kalau engkau suka. Kalau engkau berkenan, kan begitu biasanya kalau meminta. Mengapa? Artinya saya tidak memaksa. Iya kan? Sesama manusia. Ketika kamu meminta sesuatu, kamu akan berkata dengan sopan. Dan itu bukan hanya boleh, disuruh untuk berbicara dengan sopan seperti itu. Sudilah kiranya kalau engkau berkenan, kalau engkau rela atau kalau engkau berkehendak, berilah aku sesuatu ini. Itu sopan kepada manusia. Mengapa? Karena kalau kita minta, berikan padaku. Itu kan maksa namanya. Atau dengan kalimat, awas kalau enggak beri. Ila akhirnya. Itu mukrah. Tetapi kepada Allah, la mukrih lahu. Allah enggak mungkin ada yang bisa memaksanya. Maka permintaanmu itu dengan sungguh-sungguh. Jangan menyatakan dengan kalimat, kalau engkau suka, kalau engkau kehendaki, kalau enggak apa-apa. Aku enggak maksa. Jangan. Walaupun bukan berarti kau memaksa, kau enggak bisa memaksa. Dan enggak pantas memaksa. Siapa kamu? Kamu yang diciptakan, kamu yang dimiliki oleh Allah, kamu hamba, kamu makhluk. Dhaif, lemah, enggak memiliki apapun bahwa kamu pun dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka meminta dengan sungguh-sungguh bahwa engkau benar-benar menginginkan. Itu maknanya. Allah tidak ada yang memaksa. Dikatakan fi sahih, karena hadis yang dikeluarkan oleh Muslim dan juga oleh Bukhari dalam dua kitab sahih mereka, Dalam Sahih Bukhari dengan nomor hadis 6339 dan juga disebutkan dengan nomor hadis 7477. Sedangkan dalam Sahih Muslim dengan nomor hadis 2679. Wali Muslim, dan dalam riwayat Muslim disebutkan wali yu'adzimir raghbah, hendaklah memperbesar keinginannya. Wali yu'adzim dari kata ta'zim, wali yu'adzim ar-raghbah, hendaklah memperbesar keinginannya. Ada dua makna, fakilahuma sahih. Pertama, memperbesar artinya mintalah yang banyak. Jangan kamu berpikir kalau minta sedikit lebih bagus. Jangan banyak-banyak kalau minta. Itu kepada manusia yang fakir, miskin, bakhil. Kalau kepada Allah yang maha kaya, maha rahmat, maha pengasih, minta yang banyak. Itu mana pertama. Yang kedua, yu'adzimur raghbah, artinya memperbesar keinginanmu. Engkau sangat ingin. Jangan sekedarnya. Fal yu'adzimur raghbah, perbesarlah keinginanmu, artinya jadikan engkau benar-benar ingin dan sangat-sangat-sangat-sangat-sangat-sangat ingin. Begitu. Itu doa yang benar. Wal yu'adzimur raghbah. Fa inna Allah la yata'adhamu syai'un a'tahu. Karena Allah Subhanahu wa taala baginya tidak ada yang besar. Enggak ada yang besar dari apa yang Allah berikan. Semuanya bagi Allah kecil. Mau minta apa? Ikhwani fillah a'azzakumullah, hanya saja ada beberapa permintaan yang sudah didahului oleh Nabi Sulaiman dan dikatakan tidak ada lagi setelahnya. Itu permintaan besar sekali. Karena Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam, ya Rabbi, aku meminta kepadamu mulkan, satu kerajaan yang besar, yang tidak pernah ada sebelumnya dan tidak akan ada setelahnya. Ini kerajaannya besar sekali. Tidak hanya menguasai manusia, tapi menguasai jin dan bahkan makhluk-makhluk. Allah berikan mukjizat, bisa berbicara dan memahami pembicaraan hewan. Tetapi sudah disebutkan dengan kalimat tidak ada yang seperti ini setelahnya. Maka sudah tidak bisa. Itu besar sekali permintaannya. Tapi sudah dahului. Kalau ada lagi setelahnya berarti Nabi Sulaiman tidak dikabulkan. Nabi Sulaiman sudah berkata berikan mulkan yang tidak pernah ada sebelumnya dan tidak akan ada setelahnya. Kerajaan yang paling besar. Maka Allah beri. Sehingga ketika Rasulullah SAW mencekik jin, beliau berkata kepada sahabatnya, kalau saja bukan karena didahului oleh Nabi Sulaiman, aku akan bawakan ke sini dan kalian akan melihatnya dengan nyata. Tapi itu sudah diberikan pada Sulaiman. Aku merasakan dinginnya lidah syaitan tadi di tanganku, kata Nabi. Jadi ketika cekik lidahnya itu, dinginnya terasa di tangannya Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah SAW menyatakan bahwa aku sudah dahulu Nabi Sulaiman, kalau saja bukan karena dahulu Sulaiman, aku akan ikat di tiang masjid ini sehingga kalian bisa melihat. Barakallahu fikum, apalagi bukan Rasul, apalagi dukun-dukun ini. Bukti kalau dukun itu pendusta besar. Rasulullah SAW kalau mau bisa, tetapi sudah dahulu Nabi Sulaiman menguasai jin. Tetapi dakwah Rasulullah SAW mencakup manusia dan jin sekaligus. Dakwahnya mencakup kedua-duanya. Maka Rasulullah SAW mendakwahi jin juga. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Apa yang membawa kita ke sana tadi? Waliyu'adzim mas'alatah. Hendaklah memperbesar permintaannya. Bagi Allah enggak ada yang besar. Kamu minta apa saja kecil bagi Allah Ta'ala. Taib. Khususnya tentang akhirat. Jadi doa orang yang berkata, ya Allah masukkanlah aku ke surga walaupun cuma di pinggirnya saja, itu keliru. Permintaan yang salah. Kenapa minta aku sedikit sekali? Minta yang paling tingginya. Minta buhbuhatil jannah. Minta firdaus. Man yas'alal jannah fal yas'alil firdaus. Fa'innaha a'lah. Au a'laha. Au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kalau enggak salah ada di sini insyaallah. Barang siapa yang meminta surga, mintalah surga Firdaus. Karena itu yang paling tingginya. Jadi minta yang paling tinggi. Jangan seperti haula. Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa 'alal naril jahimi. Ya Allah, aku bukan penduduk surga, enggak pantas aku masuk surga. Tapi neraka pun aku enggak kuat. Ini minta apa berarti? Enggak jelas. Tidak ada azam. Waliyu'adzim mas'alata. Perbesar keinginannya dan perbesar juga apa yang dimintanya. Ya Allah masukkan aku ke surga. Walaupun yang paling akhir sendiri. Walaupun yang paling belakang ketika mau ditutup pintu surga. Baru aku masuk ke apa-apa. Kayaknya orang ini masya Allah permintaannya sedikit sekali. Enggak. Itu kesalahan. Minta yang lebih dari itu. Wal yu'azzim mas'alatah. Karena innallah la yata'azumuhu syai'un a'tahu. Tidak ada yang besar bagi Allah sesuatu apapun yang Allah berikan. Tidak ada yang besar. Semuanya kecil. Bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun bagi kita besar. Maka saya katakan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Bagi kita besar sekali. Bagi Allah kecil. Makanya ukurlah dengan kekuasaan Allah. Jangan mengukur dengan pikiran kita. Ini kalau kita mau mengerjakan ini atau membeli tanah itu gak akan mampu. 5 miliar. Allah karim. Wallahu ghaniyun karim. Allah maha kaya dan maha memberi. Dan bagi Allah, jangankan miliar, triliun bagi Allah kecil. Ini barakallahu fikum yang dimaksud. Tetapi kaitannya bukan hanya dunia, tetapi kita berbicara lebih dari itu. Yaitu akhirat. Masa orang kayak gini, kayak saya banyak salah, banyak dosa, terus mintanya surga Firdaus. Malu saya. Jadilah orang saleh. Minta ampun pada Allah atas dosa-dosamu. Minta surga yang paling tinggi. Begitu. Sesuaikan antara keduanya. Tapi kan malu minta yang paling tinggi. Minta yang paling tinggi. Dan kalau engkau malu, minta ampun pada Allah. Ampunilah aku, ya Allah. Bersihkanlah dosa-dosaku. Berikan aku kemudahan untuk beramal saleh. Dan aku meminta padamu jannah yang paling tinggi. Bersama anbiya, wal mursalin, was salihin, was siddiqin. Tapi siapa saya, siapa mereka? Kalian, kita, semua manusia memiliki kesalahan-kesalahan, maka minta ampun pada Allah dan bertobat pada Allah Ta'ala. Minta sekalian, ya Allah, minta kepadamu agar aku bisa jadi orang yang saleh, bisa memperbaiki amalan-amalanku, ibadahku, ilmuku, ila akhir. Wallahu Ta'ala alam bisawab wa sallallahu muhammadin wa ala alihi wa sahabihi wa sallama tasliman kathira. سبحانك اللهم اشهد لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Apakah ada ulama salaf yang berpendapat bahwa salat maghrib dikosor menjadi 2 rakaat ketika safar? Saya tidak pernah mendapati seorang pun ulama yang menyatakan salat maghrib dikosor jadi 2. Bahkan yang sebaliknya, barusan saya dapatkan ucapan beberapa ulama seperti Syekh Ibn Utsaimin dan Syekh Shalal Fauzan tentang kalau engkau datang pada waktu maghrib, engkau ingin sholat isya setelah maghrib, setelah maghrib selesai dan sholat isya, dia 2 rakaat. Bagaimana Syekh? Teman saya masuk 2 rakaat, duduk sampai salam. Kalau saya tunggu sampai 1 rakaat, saya masuk di rakaat yang kedua, sehingga saya salam bersama imam. Mana yang benar? Kila kuma muhti, kata Syekh. 2-duanya salah. Kenapa? Karena tidak dikosor. Salat Isya kalau kalian bersama imam yang mukim. Itu bersama imam. Salat 3 rakaat kemudian tambah 1 rakaat, 4 rakaat. Ini salat Isya. Wallahu taala alam. Bahasanya saya tidak pernah tahu. Jadi kalau ada akhbiruni, sampaikan padaku siapa, di mana dan apa dalilnya. Wallahu taala alam. Assalamualaikum.